Bagaimana kiat seorang hamba untuk bersabar ketika mendapatkan rezeki yang sedikit? Rasanya itu yang paling susah itu. Mungkin cuma saya sendiri. Ya Allah. Nah itu. Kalau memandang itu jangan ke atas. Kalau antum pandang ke atas, antum paling sengsara sendiri. Antum dapat rezeki sehari 10.000. Mandang ke atas, wah itu dapat 100.000 dalam sehari. Saya paling sengsara di muka bumi ini. Tidak bakal selesai dan semakin menderita antum. Pandang ke bawah. Terlalu banyak orang-orang di bawah kamu yang lebih daripada kamu. Bisa makan setiap hari? Bisa Ustaz. Alhamdulillah. Ya, ala kulli hal, walaupun dengan nasi putih dan tempe goreng sambal geprek misalkan gitu. Tapi banyak orang yang enggak bisa makan tiap harinya. Loh, bukan pemasa enggak punya fulus, uangnya banyak tapi tidak bisa makan kayak antum itu. Enggak bisa dia makan sambal geprek. Munyir-munyir itu apa namanya lambungnya dia. Antum masih nikmat sampai keringetan gobrus gitu ya. Ustaz, nikmat. Lihat yang bawah. Banyak yang gak bisa makan dalam setiap harinya. Banyak yang lebih miskin, lebih fakir. Itu yang disebutkan dalam sabdanya Rasulullah SAW. Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fauqakum. Kamu lihat yang bawahnya kamu, jangan lihat yang atasnya kamu. Itu terkait dengan perkara duniawiyah. Perkara dunia, perkara rezeki. Lihat bawah, jangan atas. Tapi kalau dalam perkara-perkara ketaatan kepada Allah, perkara amal soleh, lihat atas, jangan lihat bawah. Supaya kamu semangat untuk beribadah kepada Allah dan jangan sombong. Ibadah lihat bawah. Sendi apa? Ngomong kalau ini, begitu. Sombong dia. Lihat yang atas. Beramal, lihat yang lainnya. Masya Allah. Semasa sedikit. Mereka sudah sekian ya, amalannya. Tambah lagi. Lagi, Masya Allah, itu masih banyak lagi yang lebih lagi. Bersemangat. Itu diantara kiat untuk bisa sabar. Difahami ya? Lihat bawah, jangan lihat atas. Yang kedua, qanaah. Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Terus tawakal kepada Allah. Serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu hanya berikhtiar. Allah yang akan memberikan yang terbaik bagi antum. Dikasih rezeki yang sedikit, itu yang terbaik insya Allah. Yang sabar, sabarnya kamu, pahalanya sangat besar. Bisa jadi ada hikmah di balik itu. Mungkin orang kayak antum yang demikian kondisinya, dikasih rezeki yang banyak, antum langsung kelimpungan, antum langsung menjadi orang yang gak beres. Antum dengan harta yang sedikit, taklim bisa, ibadah bisa, semua bisa, kemana-mana bisa. Masya Allah. Antum mau gini-gini gak bisa. Gini-gini yang jelek gak bisa karena gak ada uangnya. Karena gak ada hartanya. Terbaik bagi antum. Begitu antum dikasih harta yang buahnya antum. Wah sudah. Taklim raketok. Gak kelihatan taklimnya. Gak kelihatan apa namanya segala macam. Karena kemana si bulan? Sibuk mengurusi usahanya. Karena lagi berkembang itu. Yang tadinya antum dengan tenang, banyak waktu sama orang rumah, banyak waktu sama anak-anak, banyak waktu dengan para ikhwah, banyak waktu untuk taklim. Sekarang satu jam saja ketemu orang rumah setengah mati. Loh kenapa yang ngurusi hartanya antum tadi itu? Mau hartanya banyak melipat tapi menderita diri kamu. Komplain istrinya, enak ke dulu mas, mending miskin sampean mas. Loh kenapa? Jadi orang kaya, gak pernah ketemu sama kita orang. Memang sih iya makan enak, tapi kan bahagia kan bukan masalah makan enak. Bahagia bukan semata-mata hartanya banyak. Kan begitu. Di sini bahagia itu. Di hatinya antum. Ketenteraman jiwa gitu. Keluarga juga begitu, jangan dikira mereka bahagia dengan semata-mata kamu kasih uang yang banyak begitu. Tapi enggak pernah ketemu sama suaminya. Yang diperlukan kasih sayang, perhatian, nah gitu ya. Gitulah kira-kira banyak anak kecil itu bahagia dia. Itu kalau kondisi kamu seperti itu. Nah berarti kemudian kita bermiskin-miskin dia? Tidak. Artinya kondisi antum saat ini itu mungkin yang terbaik bagi antum. Sabar, tabah, teruskan ibadah, teruskan ikhtiar, tawakal kepada Allah, banyak doa. Ketika nanti antum dikasih kelebihan harta, saat antum mendapatkan harta yang berlebih, antum pas untuk itu. Menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya ketika ada nikmat yang datang kepada antum. Difahami ya? Barakallahu fikum. Lihat bawah ya, supaya jangan merasa menderita sendirian. Banyak yang menderita ya, kan? Jadi antum banyak teman seperjuangan dan ada yang lebih menderita. Kamu bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Saya enggak sebagaimana yang lainnya itu. Masya Allah, cepat banget waktunya, Ikhwan. Tadi Ikhwan, susah bagi kita untuk berta'awun dengan ta'awun yang campur aduk dalam sebuah lembaga. Yang ini hizbi, yang ini fatan, yang ini al-syubha, yang ini mubtadi, yang ini sunni, tidak bisa. Kecuali kalau pembahasannya itu adalah fasum, kita bisa menggunakan sebagian itu fasilitas, kita sendiri mengelola, ada labas, tidak ada campur aduk dengan yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya ada sebuah wadah, sebuah koordinasi, sebuah struktural, campur dari satu situ, susah. Susah, akan terjadi yang namanya mu'aradat, akan saling kontradisi, akan saling kuat-kuatan. Antum akan sakit hati. Tidak usah. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya, cari tempat yang mengantum bisa di situ, antum sendiri dan ikhwan-ikhwan yang mengaturnya, mandiri. Adalah bas. Entah fasum, atau yang punya antum sendiri, barakallahu fikum. Cukup? Hai insyaAllah ikhwan ya. Waktunya enggak memungkinkan. Ada sebenarnya antumnya punya acara dan jam 8. Tadi saya bilang sebelum jam 8 insyaallah selesai. Janji juga ya. Jadi sementara cukup, semoga bermanfaat dan semoga ke depan masing-masing kita punya andil yang kuat, semangat yang membaca, at-ta'awun al-birr wa taqwa dalam semua hal yang baik terutama dalam dakwah dan tarbiyah ini. Ikhlaskan niat dan sabar, lakukan perjuangan, insyaallah kita meraih pahala besar di dalamnya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin.